Adikku lara ya. Lah ngopo? Aku tinggal lu ngapa cokwe. Wes mas, ra penting kuwi mare lara ati terus. Lah terus penake piye? Mending gole banyu jer kowe yo. Rasa nangis mergo tresno ning sampingmu ana kanca datang.